Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Acara manasik pada hari ini, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 11 bulan 11 2006 di Purwakarta, ini adalah acara manasik yang kedua setelah sebelumnya di bulan Sya'ban. Kita juga mengadakan ta'lim manasik. Sebelum kita membahas pembahasan-pembahasan fikih tentang masalah manasik ini, perlu beberapa hal untuk saya ingatkan bagi diri saya pertama, kemudian kepada seluruh hadirin, bahwa kita hadir di tempat ini adalah sebagai salah satu upaya untuk menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah fardu, hukumnya wajib, hukumnya terhadap setiap pribadi muslim. Sehingga sangat penting sekarang untuk kita memposisikan niat ibadah ini, bahwa duduknya kita, hadirnya kita di tempat ini adalah dalam rangka ta'abbud, melakukan ibadah. Sehingga kita mendapatkan di balik ini, di samping ilmu, juga ajr, pahala. Masalah memposisikan niat ini dan mengingat niat dan kemauan kita setiap kita beramal, atau terkhusus setiap ketika hendak memulai amal, memiliki pengaruh yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan, setiap ibadah tergantung kepada niatnya, sangat terkait kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap pribadi akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, sesuai dengan apa yang dia maukan. Maka kita mulai memeriksa apa yang ada di kalbu, di sanubari kita, bahwa tidak ada yang tersimpan di dalam kalbu kita kecuali niat melaksanakan ibadah dan melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ta'allum yang seperti ini adalah jenis ta'allum atau belajar, upaya berilmu yang hukumnya adalah wajib, terkhusus kepada hadirin yang sekarang ini. Seorang yang sudah terkenai kemampuan untuk berhaji atau diberi oleh Allah keleluasaan untuk menjalankan ibadah haji, maka di saat itu pula telah wajib kepada dirinya untuk mengenal hukum-hukum praktek manasik haji yang sudah diwajibkan kepadanya. Maksud atau makna dari kalimat wajib itu adalah apabila dilaksanakan tentunya dia akan mendapatkan ajr, tetapi kalau dia tinggalkan maka dia akan menanggung dosa, menerima dosa dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, masalah niat ini di dalam ibadah sangat menentukan. Dan tidak boleh bosan-bosannya kita saling mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan atau teguran sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga tidak boleh putus asa dan tidak boleh berhenti upaya untuk saling mengingatkan, karena kalbu itu gampang berubah. Kalbu itu sangat mudah dia bergeser. Diberi nama kalbu itu dengan nama kalbu, kata para ulama, lisur'an taqallubihi, karena cepatnya dia berbalik. Nah, ini kalbu. Sehingga upaya dari kita untuk menjaganya, memeliharanya, meluruskannya di atas niat, di atas kemauan yang diridhai oleh Allah, itu harus berkesinambungan, tidak boleh berhenti. Dan masalah niat sangat menentukan dalam sebuah ibadah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sungguh kata Allah, tidak akan mampu meraih ridha Allah daging sembelihan kurban yang mereka potong, dan tidak pula darahnya, tetapi yang bisa meraih ridha Allah hanyalah takwa yang berada di dalam hati. Ayat ini berbicara tentang pelaksanaan kurban sebenarnya. Maksudnya adalah ibadah yang zahir, salat, zakat, saum, haji, sedekah, kurban, jihad, dakwah dan yang lainnya, tidak Allah perhitungkan kecuali apabila yang ada di kalbu sudah lurus, kecuali niat yang berada di hatinya sudah benar. Sangat menentukan ini. Kadang-kadang sebuah ibadah kita lakukan dengan serius, sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan bimbingan Nabi, waalaikumsalam, sesuai dengan tata cara manasik Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau tata cara ibadah Nabi, tetapi ketika niat ini sirna atau niat ini bergeser, maka sulit dia untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang saya muliakan, nasihat ini saya letakkan pada awal karena memang sangat menentukan. Pagi hari ini atau di siang hari ini kita akan melakukan ta'alluq, upaya belajar, upaya untuk mengenal ilmu yang itu adalah ibadah, maka niatkanlah sebagai ibadah. Kemudian ibadah haji yang akan kita lakukan insyaallah, mudah-mudahan Allah mempermudahnya dan tidak menghilangkan segala bentuk rintangan, juga suatu ibadah yang besar dan akan tetap besar apabila niat nawaya yang ada di kalbu itu tetap lurus. Ibadah yang besar ini yang melelahkan badan, dan ibadah maliyah juga mengandung unsur ibadah dari sisi harta, itu akan menjadi kecil, bahkan akan menjadi sirna apabila niat di dalam kalbu pun tidak seperti yang Allah kehendaki. Maka penting, sampai-sampai sebagian salaf, para ulama salaf, sebagian di antara mereka menyatakan, ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadatahu ala al-ikhlas. Tidak pernah aku memerangi hawa nafsuku, jiwaku ini, seberat aku memeranginya untuk tetap di atas keikhlasan. Ikhlas memang nampak berat di dalam kita beramal. Saya sebagai pemberi materi dituntut dan diwajibkan untuk membersihkan niat. Begitu juga para hadirin, saudara saya seiman, dituntut dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan menjadi sia-sia jika tidak disertai satu perkara ini. Kemudian sebesar dan semaksimal kelurusan hati seseorang ketika melakukan ibadah, maka sebesar itu pula yang akan dia dapatkan. Mungkin di antara kita yang hadir sekarang ini, terlepas dari ribuan atau jutaan jamaah haji, ya, cukup kita yang ada di sini saja, mungkin tingkat kelulusan niatnya pun berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Maka sangat penting untuk kita saling berlomba, saling mengingatkan kepada keikhlasan, benar-benar mengharapkan ridha Allah. Nah, sehingga benar-benar Allah menjadikan usaha kita ini sebagai amalan ibadah yang makbul, yang diterima di sisi Allah, yang diharapkan akan mencahayai amalan kita berikutnya, yang diharapkan akan melahirkan kemauan untuk beribadah yang lebih besar lagi, diharapkan pula melahirkan hidayah dari Allah dan taufik untuk terbimbingnya amalan kita ke depan. Itu jika sebuah ibadah diterima oleh Allah, akan melahirkan yang seperti ini dan akan memiliki pengaruh yang besar. Dan sebaliknya, ketika sebuah ibadah itu tidak diterima dan dinyatakan dia gagal, sangat sulit untuk diharapkan dia menjadi nur, menjadi cahaya terhadap amalan yang akan datang dalam seluruh amalan ibadah dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk terus bisa meluruskan dan membimbing niat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada pelajaran manasik yang kedua ini, sebenarnya ada dua poin minimal yang penting untuk kita, atau yang akan kita jalankan. Pertama sekali adalah memurajaah, melakukan evaluasi dari apa yang sudah kita pelajari. Murajaah itu sangat penting. Kadang-kadang kita menganggapnya remeh, ternyata di dalam murajaah itu banyak perkara baru yang kita dapatkan. Yang kedua, di dalam murajaah itu ada sesuatu yang sebelumnya kita belum memahami, ternyata baru faham pada bacaan kita yang kedua atau majelis kita yang kedua, dan kita berupaya untuk bisa melakukan hal itu. Nah, kemudian sekaligus dalam manasik ini juga, mungkin dalam manasik yang pertama ada yang belum mengikutinya, maka dia akan mengikuti dari awal. Nah, dan seperti biasanya pada hari pertama ini adalah materi teori, yang besok adalah hari kedua materi praktek manasik haji tersebut. Kemudian ada hal baru yang mungkin belum terbahas pada pertemuan yang lalu, yaitu pembahasan tentang rincian rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban haji. Kemudian juga tentang jenis-jenis larangan dan fidyah yang harus dia lakukan ketika dia melakukan larangan-larangan tersebut. Ini juga tidak kalah pentingnya, sangat diharuskan kepada kita untuk mengetahui dan memahaminya. Para hadirin yang saya muliakan, mungkin saya akan mulai. Bisa sebenarnya di situ ada buku panduan yang ada di masing-masing ikhwan, buku panduan bimbingan manasik haji. Nah, bimbingan manasik haji yang saya tuliskan dalam buku ini sebenarnya adalah bimbingan ringkas yang sangat ringkas. Nah, yang diharapkan dapat membantu, diharapkan dapat membantu untuk memahami. Nah, ada air. Oh ya. saya katakan tadi, bahwa buku kecil yang ada di hadapan kita ini adalah bimbingan ringkas manasik haji yang cukup ringkas, yang diharapkan dapat banyak membantu pelaksanaan manasik haji dengan praktis. Insyaallah saya pribadi berazam untuk menulis buku tentang haji menurut ahli sunnah berjamaah yang insyaallah akan saya sertakan di sana pada setiap permasalahan dalil dari Al-Quran atau dari sunnah Rasul, dan juga akwal pernyataan-pernyataan ulama ahli sunnah pada hampir setiap permasalahan yang insyaallah akan disajikan di sana. Mungkin kita akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah saya tuliskan. Pada halaman ke-10 dari buku yang ada di hadapan kita, di sana ada sebuah bab. Ibu-ibu sudah ada bukunya, Hamzah atau Umat? Sudah terima buku semuanya. Ibu-ibu dibuka halaman 10. Halaman 10, bab pertama. Di sana tertulis bab ibadah haji dan kewajiban menyegerakannya. Perlu diketahui bahwa ibadah haji ini adalah suatu ibadah yang hukumnya wajib, tetapi hanya kepada pihak yang mampu. Tinggal permasalahan sekarang, bagi seorang yang sudah memiliki kemampuan dan diberi oleh Allah keleluasaan dan kelapangan untuk bisa melakukan haji, apakah diperkenankan baginya untuk menunda? Dia sudah punya kemampuan tahun ini, setelah nanti aja tahun depan atau 2 tahun lagi. Apakah diperkenankan dalam syariat? Dijawab oleh para ulama bahwa hal itu tidak diperkenankan bagi pihak yang sudah Allah beri kemampuan. Maka kewajiban ini adalah kewajiban yang alal faur. Apa kewajiban alal faur? Yani kewajiban yang harus sifatnya disegerakan. Nah, saya sebutkan di situ beberapa dalil, di antaranya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Abbas pada halaman 11. Ta'ajjalu ila al-hajj ya'ni al-fariidah fa inna ahadakum la yadri ma yu'radu lah. Boleh dibaca ma ya'ridu lah. Maknanya bersegeralah kalian untuk berhaji, yakni haji yang wajib. Maksudnya apa haji yang wajib? Yaitu haji yang pertama, itu hukumnya wajib. Haji yang kedua sifatnya mustahab bagi yang mampu melakukan haji yang kedua. Tapi yang dibahas di sini, yang sifatnya itu alal faur, harus dilakukan fauran, segera, adalah hajjatul Islam, haji yang pertama kali. Nah, perintah tegas dengan Rasulullah, bersegeralah, ta'ajjalu. Nah, apa hikmahnya? Karena dia enggak tahu, mungkin tahun depan dia akhirnya ada halangan, bisa sakit, bisa akhirnya Allah cabut misalkan ke lapangan rezekinya sehingga dia terhalang dan seterusnya. Maka ketika awal dia sudah memiliki kemampuan untuk melakukan haji tanpa menelantarkan keluarganya, tanpa harus menghabiskan modal usaha dia, ya, maka yang seperti itu hukumnya adalah wajib untuk disegerakan dan tidak boleh ditunda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di mana Rasulullah menyatakan ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka berhajilah kalian. Bagaimana bentuk pendalilan dari hadis ini? Bentuk pendalilannya adalah kepada kalimat fahujju, maka berhajilah kalian. Setiap perintah di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul, hukum asalnya adalah harus dilaksanakan dengan segera. Setiap perintah di dalam Al-Quran dan sunnah pada hukum asalnya adalah harus dilaksanakan dengan segera, kecuali apabila ada rintangan yang merintangi dirinya untuk melaksanakan. Nah, ini bentuk pendalilan dari dalil yang kedua. Setelah kita paham bab pertama tadi tentang wajibnya untuk menyegerakan ibadah haji dan tidak boleh ditunda, ada satu hikmah yang penting untuk kita ambil dari sini. Pertama, mudah-mudahan kita tergolong orang yang menyegerakan. Yang kedua, kalau seandainya kita sempat menunda, ya, maka kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimungkinkan karena ketidaktahuan kita tentang hukum ini. Jadi ini hikmah yang bisa kita ambil. Yang ketiga, hikmahnya adalah kita bisa memberikan nasihat kepada saudara kita, teman kita, dengan hikmah, dengan baik, penyampaian yang bisa didengar oleh dia, bahwa ya akhi, kalau ente sudah punya kemampuan, min fadli, bisur'ah, cepat ente melakukan ibadah haji dalam rangka melakukan atau mempraktekkan firman Allah, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hendaknya kalian saling memberikan teguran, peringatan kepada kebaikan atau kebenaran, dan memberikan peringatan atau saling memberikan teguran untuk tetap bersabar. Bab yang kedua, pada halaman 13. Bab yang kedua adalah mengenal rukun kewajiban dan mustahab haji. Apa maksud dari bab ini? Perlu diketahui bahwa hampir setiap ibadah itu mengandung rukun, mengandung kewajiban, dan mengandung perkara-perkara yang mustahab hukumnya. Pembahasan kita sekarang adalah haji. Rukun adalah amalan-amalan atau rangkaian amalan haji yang terkait secara langsung dengan ibadah haji tersebut, yang apabila ditinggalkan maka ibadah hajinya menjadi batal, tidak sah. Itu rukun. Sama juga dengan sholat, ruku, sujud, membaca Al-Fatihah, ya, ini adalah rukun-rukun sholat yang apabila ditinggalkan dengan sengaja maka menjadi batal sholatnya. Nah, begitu juga rukun haji. Penting kita mengenal perkara ini supaya pertama kita tidak mencampur adukkan satu amalan dengan amalan yang lainnya. Ini hikmahnya dalam hal mementingkannya. Dibedakan antara perkara yang rukun dan perkara yang wajib. Dibedakan pula antara yang wajib dengan yang mustahab. Kalau tadi kita tahu bahwa rukun itu adalah rangkaian amalan-amalan haji. Saya ulangi, rukun haji adalah rangkaian amalan atau manasik haji yang apabila ditinggalkan ibadah hajinya menjadi tidak sah atau batal, dan dia harus mengkobohnya, menggantikannya di yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua, perkara-perkara yang wajib, wajibatul haji, perkara-perkara yang hukumnya wajib untuk dilakukan dalam rangkaian manasik haji. Apa maksudnya perkara yang wajib itu? Adalah perkara-perkara yang apabila ditinggalkan dengan sengaja maka dia berdosa dan harus membayar dam, ya, dinamakan damul isaah. Dam maksudnya di sini darah, makna secara bahasanya, tetapi maksudnya adalah menyembelih seekor hewan atau seekor kambing. Nah, ini perkara yang wajib dilakukan. Tetapi apabila ditinggalkan dengan sengaja, dia berdosa namun hajinya tidak batal. Tapi dia akan kesulitan untuk sampai pada tingkatan haji mabrur. Nah, jadi sangat kesulitan, bahkan pada kondisi tertentu bisa dipastikan dia tidak sampai kepada haji mabrur ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Ya. Kalau meninggalkan yang rukun, bukan nggak bisa sampai mabrur, ditolak malah hajinya, gagal. Nah, perkara ini sangat penting. Yang ketiga adalah perkara-perkara yang mustahab. Mustahab itu maknanya disukai untuk dikerjakan. Diistilahkan kadang-kadang dengan istilah sunnah. Perkara-perkara yang hukumnya sunnah, tidak wajib. Ada istilah lagi mandub. Nah, sama ini maknanya. Mustahab, sunnah, dan mandub maknanya adalah amalan-amalan yang apabila dilakukan dia mendapat pahala dan semakin meningkatkan nilai ibadah tersebut, dan apabila ditinggalkan dia tidak berdosa. Ini yang namanya mustahab. Ini sangat penting. Ternyata banyak dari kalangan jamaah haji yang mengabaikan perkara ini, sehingga ketika praktek haji dia mengejar amalan-amalan yang mustahab hukumnya, ya, tidak wajib hukumnya, sehingga dia kelelahan. Akhirnya karena lelah dia tidak bisa melakukan yang wajib. Bahkan karena lelah akhirnya dia tidak bisa melakukan yang rukun. Ini satu. Yang kedua, karena dia tidak tahu bahwa perkara itu mustahab, dia bersungguh-sungguh berupaya untuk berebut, sehingga kadang-kadang menyakiti orang lain, menabrak orang lain, membuat jatuh orang lain. Kadang-kadang dia sendiri tanpa sadar marah kepada orang lain dan mencacinya. Akhirnya dia jatuh kepada pelanggaran-pelanggaran dan dosa yang dilarang, terkhusus di masa pelaksanaan manasik haji di Masjidil atau di Tanah Arab. Ini diakibatkan karena dia tidak mengerti hukum-hukum dan tidak bisa memilah-milah mana amalan yang rukun yang harus diperhatikan dengan benar, harus dijaga, mana perkara yang wajib-wajib yang harus dia lakukan, dan mana perkara yang mustahab. Jadi bab ini sebenarnya cukup penting. Nah, pada manasik yang pertama mungkin belum ditekankan, maka pada manasik yang kedua ini akan lebih kita tekankan dalam memahami perkara ini. Rukun-rukun haji adalah yang pertama pada halaman 14, al-ihram. Apa itu al-ihram? Al-ihram yaitu dengan cara melafazkan niat berhaji ketika sampai di miqat dengan ucapan labbaik hajjan. Sebenarnya yang rukun itu bukan mengucapkan labbaik hajjannya, tetapi memulai atau menempatkan niat di hati. Ya, menempatkan niat di hati bahwa saya akan memulai ibadah haji dari miqat ini. Begitu dia berjalan sampai di miqat, maka dia harus meniatkan. Nah, di miqat itu. Meniatkan ibadah haji untuk mulai berihram. Ini hukumnya adalah apa? Rukun. Bukan lagi wajib, tapi rukun. Kalau dia tinggalkan itu, dia masuk melewati mikot dalam keadaan enggak berniat apa-apa, maka kalau terus berlanjut ibadah hajinya seperti ini dinyatakan tidak sah. Ini penting. Apa itu tadi niat? Bukan lafaz labbaik hajjan atau labbaik Allahumma hajjan. Nah, tetapi memposisikan dan memantapkan niat di kalbu itu tadi. Ketika di mana? Di mikot. Ketika membersihkan niat enggak perlu konsentrasi ya. Sampai dia harus ini belum pas ini. Nah, niatnya belum apa? Nah, kalau skrup itu enggak masuk pas jadi masih miring enggak. Nah, sudah biasa aja. Nah, sampai di mikot dia pakai ihram, sudah. Niatkan itu sudah. Ya. Seperti sama dengan orang makan sahur. Ya, atau berniat untuk shaum Ramadan. Nah, ketika dia bangun sahur, secara otomatis itu kan adalah niat bahwa saya besok akan shaum. Nah, sudah cukup. Nah, tidak perlu acara khusus sebentar berdiri menghadap kiblat. Nah, ya. Atau mengangkat tangan, enggak perlu. Biasa aja. Karena niat itu adalah amalan qalbu, amalan hati. Nah, hanya saja dalam haji dimulai ihram itu dengan ucapan labbaik hajjan atau labbaik Allahumma hajjan, boleh salah satunya. Nah, rukun yang kedua adalah wukuf. Saya akan membuka pertanyaan pada setiap akhir bab. Kita sudah melalui dua bab, maka pada bab kedua terkhusus setelah rukun ini saya akan beri kesempatan pertanyaan mungkin untuk ikhwan secara lisan aja langsung ya. Untuk ummahat saya harapkan bisa ditulis di atas kertas. Nah, ditulis di atas kertas untuk ikhwan kaum rijal bisa disampaikan secara lisan. Nah, tetapi pertanyaan diharapkan terkait dengan bab yang sedang kita baca. Nah, rukun yang kedua dari rukun-rukun haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah apabila ditinggalkan maka hajinya tidak sah, karena Rasulullah menyatakan al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Sehingga sangat penting bagi seorang yang melakukan ibadah haji untuk itu. Tidak jarang kejadian ini tadi, karena tidak tahu membedakan mana yang mustahab, mana yang wajib. Ketika meninggalkan Mina menuju Arafah sampai di Namirah. Namirah itu adalah daerah ya, suatu desa yang posisinya sebelum Arafah, bukan bagian daripada Arafah, sebagaimana sudah kita pelajari, bukan bagian daripada Arafah. Lah, di sana disunahkan seorang yang akan memasuki padang Arafah untuk sejenak singgah di Namirah, dan sekarang sudah ada masjid di sana, ada masjid di Namirah. Nah, lah itu banyak jamaah haji berdesak-desakan ingin sampai di Namirah, karena memang Rasulullah sebelum memasuki Arafah meninggalkan Mina menuju Arafah mampir atau singgah di Namirah, dan itu memang hukumnya mustahab, disukai, akan lebih menyempurnakan ibadah haji kita. Tetapi perlu diketahui hukumnya apa? Mustahab apabila ditinggalkan kita tidak berdosa dan tidak kemudian menjadikan ibadah haji kita tidak mabrur. Lah, banyak jamaah haji yang tidak mengerti tentang hukum-hukum manasik haji, berebutan ke sana sampai ada yang terluka, berdesak-desakan, ada yang jatuh. Padahal enggak lama setelah itu dia harus masuk Arafah. Akhirnya gagal dia ke Arafah. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, nanti kalau seandainya kita ditakdirkan berangkat oleh Allah, mudah-mudahan Allah lancarkan. Kita berharap bisa ke Namirah. Ada yang sudah wukuf di Arafah, sudah wukuf ini, masuk ke padang Arafah, pingin ke Namirah, keluar lagi dari Arafah menuju ke Namirah, ini gak dibenarkan. Gak boleh seorang meninggalkan Arafah di saat dia wukuf kecuali setelah apa? Terbenamnya matahari. Lah ini enggak. Wah, lagi rame di Namirah, ayo ke Namirah. Biasanya kan gitu, raksi-raksian katanya. Ayo wukuf bareng-bareng. Berangkat rombongan. Bikinnya nunggu di Arafah kelamaan ini sih ya, nunggu. Ayo sambil jalan-jalan. Keluar dia dari areal Arafah. Ini adalah satu kekeliruan. Dan ini sering terjadi. Di antara sebabnya adalah dia tidak bisa memilah-milah hukum antara yang rukun, yang wajib, dan yang mustahab. Kemudian kita sudah mempelajari tentang hukum-hukum wukuf di Arafah, tapi insya Allah mungkin nanti kita akan ulangi secara ringkas. Yang ketiga di antara rukun-rukun haji adalah tawaf al-ifadah. Bagi haji kita tamattu ini ada dua tawaf. Ada dua tawaf. Tawaf umrah yang pertama, yang kedua adalah tawaf haji. Lah, tawaf haji yang dilaksanakan di penghujung proses manasik haji dinamakan tawaf ifadah. Maksudnya penghujung adalah setelah dia pulang dari Arafah menuju Muzdalifah, kemudian menuju ke Mina untuk melakukan jumratul aqabah, kemudian menyembelih, kemudian mencukur, maka di situ ada tawaf namanya tawaf al-ifadah, atau diberi nama juga dengan tawaf apa? Az-ziyarah. Nah, tawaf yang ini rukunnya, hukumnya adalah rukun sebagai rukun haji. Nah, artinya kalau ditinggalkan menjadi apa hajinya? Tidak sah. Yang keempat, sa'i antara Safa as-Safa dan Al-Marwah. Tentunya di antara rangkaian tawaf adalah apa? Sa'i setelah itu. Ini juga bagian daripada rukun. Rukun haji. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan pada perkara yang wajib, mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan ke Bapak. Iya, tetap. Walaupun sudah lewat dari tanggal 10. Tawaf ifadah itu kan rangkaian pada amalan tanggal 10 kan. Setelah kita meninggalkan apa? Arafah 9, tanggal 9 malam ke 10 kita nginap di mana? Di Muzdalifah. Kemudian pagi hari setelah sholat subuh menuju ke Mina. Iya, tanggal 10 ini sudah 10 Dzulhijjah, orang-orang di luar jamaah haji melakukan sholat Idul Adha. Nah, kita di sana jumratul aqabah, menyembelih kurban, kemudian memotong rambut, kemudian tawaf ifadah. Kadang-kadang karena rame enggak bisa terlaksana pada siang hari. Nah, mana dia capek perjalanan dari Muzdalifah menuju Mina. Maka boleh dilaksanakan pada esok harinya, enggak apa-apa. Nah, tawaf ifadah barakallahu. Sebagian ulama menyatakan boleh dan berakhir sampai berakhirnya ayyam tasyrik. Ayyam tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Ada yang menyatakan boleh sampai berakhirnya bulan Dzulhijjah. Nampaknya yang lebih kuat adalah pendapat kedua, yaitu sampai berakhirnya bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti ke dalam buku yang mudah-mudahan Allah bantu saya menyelesaikannya yang akan datang, akan disertakan tentang masalah seperti itu. Pendapat-pendapat ulama, apa dalilnya, mana yang lebih kuat. Nah, sebagai pegangan. Nah, insyaallah. Mungkin ada yang lainnya sebelum kita lanjutkan bagian B. Yang B atau bagian kedua dari bab kedua, yaitu mengenal kewajiban-kewajiban ibadah haji. Perkara-perkara yang hukumnya wajib. Nah, mabrur. Perkara yang wajib ini kalau ditinggalkan sah enggak ibadah hajinya? Sah, tetapi dia harus membayar dam. Nah, membayar dam itu apa maknanya, Fikri? Menyembelih. Hasan. Yang pertama, perkara yang wajib adalah mulai berihram dari miqat yang telah ditentukan. Maksudnya, ya, berihram di sini adalah memakai baju ihram. Memakai baju ihram pada miqat yang telah ditentukan. Nah, ini juga penting perkara ini. Ini hukumnya wajib. Jika seseorang melewati miqat dalam keadaan dia tidak memakai baju ihram, berarti dia telah meninggalkan salah satu kewajiban dan dia harus membayar dam. Dam itu semacam kafarah gitu kan, tebusan. Nah, ini termasuk menunjukkan bahwa ibadah haji itu ibadah yang sangat mulia. Nah, barakallahu fikum. Nah, banyak dari jamaah haji, terkhusus bukan dari jamaah hajinya, bahkan dari para ini penanggung jawab atau pembimbing yang meremehkan perkara ini. Saya baca di salah satu buku bimbingan haji, di sana dirinci jamaah haji Indonesia gelombang pertama mikotnya adalah Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu mikotnya orang-orang mana? Soalnya Madinah, atau diberi nama juga dengan Bir Ali. Nah, sekarang lebih dikenal dengan Bir Ali, kata jamaah haji. Ini mikotnya penduduk Madinah yang orang dari arah Madinah mau masuk Mekah. Karena apa? Karena gelombang pertama pesawat dari Indonesia langsung menuju ke Madinah. Nah, tinggal di Madinah berapa hari, baru mendekati hari ke-8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, masuk menuju Mekah. Nah, mereka melewati Dzulhulaifah. Nggak ada masalah yang seperti ini. Nah, sebagian gelombang pertama biasanya melakukan ini, katanya orang awam, arba'inan ya, di Madinah. Pertama, sebelum melakukan umroh malah. Ya, sebelum melakukan umroh. Nah, yang jadi masalah, bisa dijelaskan jamaah haji gelombang kedua. Gelombang kedua tidak menuju Madinah, tetapi langsung menuju Mekah di Bandara King Abdul Aziz, Al-Malik Abdul Aziz. Di mana? Di Jeddah. Kata penulis menyatakan bahwa bagi jamaah haji gelombang kedua, maka dia boleh berihram satu, sejak di embarkasi di Indonesia sudah pakai baju ihram, ya memang betul boleh. Atau yang kedua, di saat pesawat sejajar di atas miqat Qarnul Manazil. Qarnul Manazil itu miqatnya orang mana? Masih ingat? Hah? Iya, orang Najd. Ya, Riyadh dan sekitarnya yang termasuk Najd. Lah, pesawat melewati ini. Begitu sampai di sana diumumkan biasanya, kita sudah mendekati sejajar di atas miqat. Maka mulai pakai apa? Ihram. Nah, ini juga betul. Tapi yang ketiga, atau boleh di Bandara King Abdul Aziz. Nah, ini yang keliru. Kenapa? Posisinya begini. Ya. Ini pesawat dari Indonesia. Ya. Ini Makkah. Ini Jeddah. Ini pinjam ya. Qarnul Manazil. Nah, kalau Madinah di sini. Terbang ini. Nah, mana mikotnya? Ini kan? Iya. Yeah. Dia masih belum pakai baju ihram. Lewat, enggak apa-apa katanya, nanti di King Abdul Aziz. Lewat atas Mekah. Nah, mana King Abdul Aziz ini? Nah, berarti dia sudah melewati apa tadi? Ini kalau dalam keadaan dia belum memakai baju ihram. Ini enggak boleh. Yang tidak dibenarkan. Maka dari itu sangat penting untuk diketahui. Sementara kemungkinan insya Allah, mudah-mudahan Allah tidak memberikan halangan apapun, jamaah haji kita mikotnya dari mana? Dari Yalamlam, Yaman, mengikuti mikotnya orang Yaman. Karena dari Indonesia begini, seret ke selatan. Sana. Nanti pesawat belok. Nah, untuk menuju King Abdul Aziz, bandara King Abdul Aziz. Ini terbang melewati Yalamlam. Nah, nanti biasanya diumumkan juga di pesawat. Bagaimana kita nanti, lebih baiknya kita dari Son'a sudah pakai itu, enggak jauh kok Son'a Jeddah itu 2 jam apa 2 jam. Nah, Hamzah ingat pernah dari Son'a ke Jeddah. Anak terakhir itu tahun 2002 dari Son'a ke Jeddah sekitar 2 jam. Ya, ini perjalanan sangat dekat sekali ya. Asal kita pakai mulai dari lapangan terbang atau bandara Son'a. Itu ketika kita sampai di atas mikot, baru kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjah. Nah, dan memposisikan niat. Insya Allah nanti kita akan saling bekerja sama di pesawat itu, terkhusus saya sebagai pembimbing untuk mengingatkan antum semua. Insya Allah ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang wajib, ada yang ditanyakan tadi terkait dengan mikot, jelas insya Allah. Yang kedua adalah berwukuf di Arafah hingga terbenamnya matahari. Loh, apa bedanya nomor 2 yang ini dengan yang nomor 2 sebelumnya? Nomor 2 sebelumnya apa pada halaman 14? Wukuf di Arafah. Kalau ini berwukuf di Arafah hingga terbenamnya matahari. Maksudnya adalah dia harus berposisi di Arafah sejak dia masuk sampai terbenamnya matahari, dan tidak boleh meninggalkan Arafah kecuali setelah diyakinkan bahwa matahari telah terbenam. Masuk maghrib baru boleh meninggalkan. Walaupun masuknya ke Arafah sejak pagi, walaupun masuknya ke Arafah setelah zuhur, maka tetap dia harus menunggu di sana. Wukuf di Arafah dimulai sejak kapan? Abu Lukman? Pada subuh. Megdar? Matahari terbit. Wukuf di Arafah dimulai sejak kapan? Soalnya? Ahsan. Nah, iya. Sejak tergelincirnya matahari. Nah, matahari tergelincir baru dimulai apa? Wukuf. Apa boleh masuk ke Arafah sebelum tergelincirnya matahari? Boleh. Tetapi niat wukufnya dimulai kapan? Setelah tergelincirnya matahari. Dalilnya adalah ketika Rasulullah memasuki menuju ke Arafah, matahari belum tergelincir. Rasulullah berhenti di mana tadi? Namira. Dibangunkan di sana kemah, tinggal di situ Rasulullah. Nunggu sampai matahari tergelincir di waktu zuhur, baru Rasulullah menuju ke mana? Ke Arafah. Nah, inilah waktu Arafah apa? Wukuf. Nah, diperbolehkan atau diperkenankan meninggalkan Arafah kapan? Setelah terbenamnya matahari. Nah, kondisi ini hukumnya wajib. Kalau dia keluar dari Arafah sebelum terbenamnya matahari, maka dia telah meninggalkan salah satu kewajiban. Maka apa yang harus dilakukan? Bayar dam. Bayar dam. Nyembelih kurban ini. Ini jenis kewajiban yang kedua. Dibahas oleh para ulama, kalau ada seorang keluar meninggalkan Arafah sebelum terbenamnya matahari. Nah, tetapi kembali lagi. Nah, gimana hukumnya? Dibahas panjang lebar oleh para ulama tentang masalah ini. Ada sebagiannya yang menyatakan tetap dia harus bayar dam karena dia keluar dari areal Arafah. Ada yang menyatakan kalau kembalinya sebelum terbenam enggak apa-apa. Enggak bayar dam. Alhasil untuk lebih hati-hatinya barang siapa yang sudah keluar dari Arafah sebelum selesainya waktu wukuf, yaitu terbenamnya matahari, maka dia membayar jam. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Membayar jamnya ini kapan nanti tidak jadi satu saat pemotongan? Boleh dijadikan satu, nah, boleh. Kepada siapa? Kepada mereka yang mengawasi itu. Ketika jamaah mungkin secara umum bisa jadi ada yang tidak tahu dari mungkin jamaah-jamaah mereka katakanlah ya di luar mungkin secara umum ya. Ada di situ organisasi-organisasi yang menangani masalah ini. Jadi masalah pembayaran dam dan penyembelihannya ada yang menanganinya. Tentunya akan lebih baik kalau kita tidak hanya sekedar menyerahkan uang untuk dibelikan kambingnya begitu, tapi kita melihat mana kambingnya dan sudah disembelih di depan mata kita. Kemudian dibagikan untuk fakir miskin. Dibagikan untuk fakir miskin. Nah, jadi kita tidak dibolehkan untuk memakannya. Beda dengan daging kurban. Ya, kalau daging kurban maka malah kita disunnahkan untuk memakan dari daging itu sebagiannya. Nah, tapi kalau damul isa'ah, dam yang dibayar karena pelanggaran-pelanggaran ini, tidak boleh kita mengambil bagian dari daging. Nah, selama pelaksanaan wukuf kan boleh makan, minum, rujaan, makan rujak, boleh semuanya. Nah, tapi hati-hati ya. Nah, itu nanti ada sebenarnya ada apa petunjuk-petunjuk tertentu masalah makanan ini. Hati-hati. Jangan sampai kita makan sesuatu yang kemudian menyebabkan kita sakit. Kalau sakit di sana, waduh, repot. Nah, repot. Nah, maka dari itu perlu nanti kita membahas masalah ini. Meninggalkan apa? Tetap harus bayar dam. Nah, tetap harus bayar dam. Nah. Baik, berikutnya, kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan yang ketiga dari perkara-perkara yang wajib bagi jamaah. Mabit. Mabit itu artinya menginap di Muzdalifah pada malam ke-10 Dzulhijjah hingga pelaksanaan sholat subuh. Nah, kapan mabit di Muzdalifah ini dilakukan? Nah, Mabru, kapan pelaksanaan? Persisnya waktu apa? Menjelang maghrib. Ya. Menjelang maghrib matahari belum terbenam. Iya kan? Setelah masuk maghrib. Nah, iya artinya mabit di Muzdalifah itu pelaksanaannya setelah pelaksanaan apa? Setelah tawaf, setelah sa'i, apa? Fikri. Setelah wukuf, ya, jangan lupa. Setelah wukuf di Arafah. Nah, setelah wukuf di Arafah, kita meninggalkan Arafah setelah terbenamnya matahari menuju ke Muzdalifah, kemudian melakukan mabit. Nah, mabit di Muzdalifah ini hukumnya wajib. Sebagian ulama menyatakan rukun. Nah, sebagiannya menyatakan mustahab. Ada tiga pendapat. Tapi yang ditarjih oleh Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani dan masyayikh yang lainnya para ulama ahli sunnah adalah wajib. Bukan mustahab dan bukan rukun, tapi wajib. Itu yang pernah saya ingatkan pada manasik yang pertama, bahwa ini juga sering diabaikan. Kenapa? Banyak para travel-travel itu enggak mau pusing. Ya. Tidak mau pusing ngurusin masalah ini. Jadi begitu keluar dari wukuf di Arafah, itu kan berdesak-desakan jutaan orang, mobil macet. Nah, sementara tidak boleh parkir di Muzdalifah mobil. Kita kan keluar nanti kemungkinan pakai mobil dari Arafah. Nah, menuju Muzdalifah. Para travel menyatakan gini, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan bapak-bapak, ibu mau nginep di Muzdalifah, tapi besok ke Minanya, ya, pergi ke Mina dari Muzdalifah, nggak ada kendaraan loh. Sementara jaraknya berapa kilo? Muzdalifah Mina? 5 kilo ya, sekitar 5 kilo. Nah, 5 kilo perjalanan ya lumayan. Orang-orang mikir, 5 kilo. Nah, luar biasa. Akhirnya banyak para jemaah haji, ya sudahlah, ayo dia terus aja. Si Bid, bila mau turun. Nah, mau turun diturunkan. Tetapi resikonya dia gak dapat kendaraan, karena tidak boleh parkir terus. Harus jalan, penuh. Memperlisahkan mobil. Maka kita sudah ingatkan, insya Allah kita akan turun di Muzdalifah. Yang punya orang tua, ya, atau istri, diberi semangat. Nah, jangan putus asa, ayo terus jalan insya Allah dengan 5 juta orang, gak kerasa. Jalannya pun gak bisa kita jalan, pelan-pelan jalan itu. Pelan-pelan, 5 kilo bisa ditempuh mungkin 3-4 jam. Tapi santai, musim dingin apalagi, santai insya Allah. Nah, maka insya Allah kita akan tetap melakukan mabit di Muzdalifah biiznillah. Nah, ana tidak akan menjelaskan perkara-perkara yang mustahab baik di Arafah, di Mina maupun di Muzdalifah dan yang lainnya, tapi sekarang sedang berbicara tentang yang wajib. Nah, baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang mabit di Muzdalifah. Kalau tidak, kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat yaitu Ramyul Jimar. Sebelum saya itu, saya lanjutkan yang keempat. Ada beberapa jamaah yang berkisah ketika dia ikut haji, termasuk dia tidak mabit di Muzdalifah. Ya, kasusnya seperti itu tadi. Nah, ditakut-takutin, akhirnya takut. Nah, jadi ini penting untuk diperhatikan. Yang keempat adalah Ramyul Jimar, melempar jamrah, baik jamratul aqaba, jamratul wusta, ataupun jamratul sughra pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, melempar jamrah hukumnya wajib, bukan apa? Rukun. Nah, dan bukan pula apa? Mustahab. Nah, dan dia harus melakukannya sendiri, dia boleh diwakilkan kecuali sangat-sangat udurnya memang tidak memungkinkan dia. Nah, di waktu-waktu yang telah ditentukan, kapan waktu yang telah ditentukan? Dimulai kapan pelemparan jamrah itu? Hah? Setelah matahari terbit. Nah, siapa yang bisa menjawab? Setelah tergelincirnya matahari. Nah, setelah tergelincirnya matahari. Kecuali jumratul aqabah. Nah, kalau jumratul aqabah yang tanggal 10 Dzulhijjah, ya, begitu kita sampai di Mina, maka yang pertama kali kita lakukan adalah apa? Jumratul aqabah. Tidak harus menunggu tergelincirnya matahari. Yang harus menunggu tergelincirnya matahari adalah yang di ayyamut tasyrik, yang tanggal 11, 12, 13, baik aqobahnya, wusponya ataupun suro, semuanya harus setelah tergelincirnya matahari, kecuali jumratul aqobah yang tanggal 10. Jadi dalam tanggal melempar jamarat itu sebanyak berapa kali? 10 kali. Enggak, maksudnya 10 kali ini bukan lemparannya, ya, tetapi melempar. Kalau 7 kali kan 7 kali lemparan, ya. Tetapi melempar jumrah itu sebanyak berapa? 10. Tanggal 10 Dzulhijjah, jumratul aqabah 1 kali, 11, 12, 13 tiap harinya ada 3. Berarti 3 kali 3 tambah 1. 10, ya. Nah, setiap melempar ada berapa kali lemparan? 7 kali lemparan. Nah, hukum melempar jamarat ini adalah wajib. Nah, hukumnya apa? Wajib. Kemudian yang kelima, mencukur atau menggundul rambut kepala bagi kaum pria atau mencukur sebagian rambut kepala bagi kaum wanita. Kalau pria wajib mencukur semuanya atau menggundul semuanya. Apa maksudnya mencukur semuanya? Artinya dia tidak boleh hanya mencukur sebagiannya saja. Bukan menggundul ya, mencukur boleh, tapi harus semua. Dari ini ujung sampai belakang. Nah, enggak boleh cukur sininya aja. Nah, enggak boleh. Nah, atau menggundul. Tapi kaum wanita hanya sebagiannya. Berapa ukurannya? Sudah kita jelaskan waktu itu. Seukuran ini, terus satu ruas jari diambil, ya. Kalau rambutnya misalkan terurai segini, enggak harus semua di apa? Di kepalanya kemudian tidak. Ambil ujungnya, terus sedikit satu ruas jari. Bukan satu jari ya, satu ruas. Nah, kira-kira 2 cm lah maksimal. Ini hukumnya wajib. Nah, bagi yang meninggalkan juga terkenai apa? Dam. Kemudian yang keenam, mabit atau menginap di Mina pada malam ke-11. Kita pada di halaman 17 sekarang. Pada malam ke-11 dan 12 bagi yang nafar awal, atau malam ke-11, 12 dan 13 bagi yang nafar tsani. Apa maksudnya nafar itu? Nafar itu artinya keluar meninggalkan. Nah, pergi meninggalkan. Ada dua bagian. Mabit di Mina ini kapan posisinya? Pada malam ke-11, malam ke-12 dan malam ke-13. Ini layali Mina namanya. Dinamakan dengan layali Mina. Malam-malam para jamaah haji menginap di Mina. Menginap di Mina. Ini hukumnya juga wajib. Jadi saya di tanggal 10 setelah menyembelih, setelah melakukan jumratul aqabah, mencukur, tawaf ifadah dan sa'i, ya, maka malam ke-11-nya dia menginap di Mina. Besok jam sudah tergelincir matahari, dia melempar jamarat yang 3 macam itu. Kemudian setelah itu malam ke-12-nya nginap lagi di Mina. Lah, nafar awal kapan? Hari kedua, tanggal 12 itu boleh seorang meninggalkan Mina dan melakukan tawaf wada jika dia sudah mau meninggalkan Makkah dan pulang ke tanah air. Atau yang akan melakukan nafar tsani, nafar tsani itu harus tinggal di Mina sampai tanggal berapa? 13. Nah, bebas dia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Faman ta'ajjala fi yawmayni fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi." Ayat ini berbicara tentang dua jenis nafar. Nafar awal dan nafar tsani. Nafar awal itu apa? Meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah. Nafar tsani, nafar kedua adalah meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah. Ini hukumnya wajib. Nah, bagi yang ada di Mina sampai tanggal 12 terbenam matahari, belum meninggalkan Mina, sudah kita bahas, berarti dia harus menginap lagi tanggal 13-nya. Kata orang sekarang, sampai tanggal 12 terbenamnya matahari belum check out, maka dia terkena ya Pak, harus bayar lagi. Nah, bayar. Malam itu nginap lagi. Intinya gitu. Nah, jadi bagi yang mau nafar awal, siap-siap sudah. Yang bawa keluarga, bawa ibu, bawa anak, siap-siap. Ya Allah, bismillah, dan kita mau tinggalkan. Cepat keluar. Itu yang mau nafar awal, tanggal 12. Nah, kalau enggak yang nginap lagi. Mana yang lebih baik? Ya, lebih baik yang nafar tsani. Nah. Baik. Yang ini adalah 6 perkara yang wajib hukumnya untuk dilakukan oleh jamaah haji. Nah. Kalau sudah dipahami, maka kita berpindah pada perkara-perkara yang mustahab. perkara yang mustahab ini memang banyak sekali. Nah, banyak sekali perkara yang mustahab ini. Saya sebutkan minimalnya ada 38 jenis masalah minimal. Nah, perkara yang mustahab memang sangat dianjurkan untuk kita berupaya bisa melakukannya supaya ibadah haji kita lebih nilainya, kredit poinnya lebih. Nah, yang pertama adalah pada halaman 19, mandi, memotong kuku, menipiskan kumis, mencabut bulu ketia dan mencakup yang lainnya. Nah, mencukur rambut kemaluan sebelum berihram. Hati-hati. Sebelum berihram. Maksudnya apa sebelum berihram? Apakah sebelum memakai baju ihram? Bukan. Sebelum dia melafazkan niat ihram, labbaik Allahumma. Walaupun dia sudah pakai baju ihram sampai ke mikot tapi belum meletakkan niatnya, maka di saat itu masih boleh. Ya, jadi kalimat sebelum berihram, sebelum apa tadi? Melafazkan niat ihram. Nah, disunahkan untuk mandi. Nah, disunahkan untuk mandi dulu, motong kukunya, menipiskan kumis, ya, dan yang lainnya tadi. Ini hukumnya apa? Mustahab, baik untuk dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, memakai minyak wangi setelah mandi pada badan, bukan pada pakaian. Nah, sebelum, hati-hati, mengucapkan niat ihram. Kalau sudah niat ihram diucapkan, tidak boleh memakai minyak wangi. Jadi disunnahkan, ini mustahab. Dalilnya apa? Ketika Rasulullah sudah mandi sebelum berihram, Aisyah memberikan minyak wangi untuk Rasul. Aisyah istri Nabi memberikan minyak wangi dan dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum berihram. Dan yang berikutnya perlu diperhatikan, bolehnya itu dipasang atau diletakkan di badan, bukan di baju ihramnya. Ya. Dibolehkan hanya pada badan. Tidak boleh di apa? Baju ihramnya. Tapi kalau sudah berihram, sudah berniat, tidak boleh pakai minyak wangi baik di badan ataupun di pakaian. Nah, kalau dilakukan minyak wangi, maka dia termasuk yang dikenai apa? Dam. Nah, pakai minyak wangi setelah berihram. Nanti itu akan ada bab pembahasan tentang larangan-larangan yang harus ditinggalkan di saat kondisi berihram. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Sama, wanita juga lebih-lebih. Iya, kalau wanita sih sejak keluar dari rumah sudah enggak boleh. Ya. Kalau wanita sejak keluar dari rumah berangkat, ya, dari jalan Kapten Halim atau apa, Pasar Rebo, ya, sudah tidak boleh pakai minyak wangi. Nah, itu kalau wanita lain hukumnya. Nah, baik, ada yang lainnya? Dihindarkan barang-barang atau pelumas dan yang semisalnya yang mengandung minyak wangi, kain body. Maka penting bagi jamaah haji di sana musim dingin, ya, menyiapkan dari sini untuk melawan dingin itu hand body yang tidak ada minyak wanginya. Kan ada itu yang tidak wangi, ya, vaseline ya namanya. Jadi, atau apalah, untuk lebih mengerti, siap-siap itu di musim dingin. Dan nanti kita akan bahas pada poin larangan-larangan insyaallah lebih luas lagi. Yang ketiga, jadi dua perkara itu adalah hukumnya mustahab. Yang ketiga, mengucapkan talbiyah sambil meninggikan suara. Mengucapkan talbiyahnya mustahab, meninggikan suaranya juga mustahab. Bagi siapa? Kaum pria meninggikan suara. Kalau wanita cukup didengar oleh dirinya sendiri. Kalau pria disunnahkan. Jadi jangan hanya sekedar labbaik Allahumma labbaik labbaik, enggak. Harus yang keras. Labbaik Allahumma labbaik. Ini sunnah, mustahab. Menunjukkan ketundukan dia kepada Allah. Nah, ketika dia memanggil jawaban atau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Apa terus mulai dari miqat sampai ke mizrabnya boleh dia berhenti di tengah jalan, ganti dengan zikir. Ya, diganti dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar boleh. Lafaz talbiyahnya sudah ada di situ, tinggal dihafalkan. Nah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Nah, yang keempat yang mustahab untuk dilakukan dan disukai adalah berzikir dan berdoa di sela-sela pelaksanaan ibadah haji. Nah, baik di waktu wukuf atau di waktu sedang di Mina, ya, atau bahkan di saat tawaf dan sa'i, disunnahkan tuh banyak berzikir. Kalau ada yang hafal Quran, boleh baca Quran. Nah, disunnahkan banyak istighfar. Nah, di waktu wukuf, tawaf, sa'i, perjalanan dari miqat ke tanah haram. Nah, dan seterusnya. Jangan sampai kita menggunakan waktu kita sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, di waktu wukuf nanti diperbolehkan juga, termasuk untuk menghilangkan kejenuhan. Zikir terus, doa terus, kadang-kadang jenuh. Ya, bayangkan, setengah jam aja sudah lama itu, doa zikir setengah jam. Ya. Apalagi di Arafah misalkan mulai ba'da zuhur sampai terbenam matahari, waktu yang cukup panjang. Lah, untuk menghilangkan kejenuhan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, boleh dengan membaca Quran, boleh istirahat sejenak, boleh juga dengan melakukan majlis ta'lim. Insyaallah kita berupaya, insyaallah ketika kita wukuf kita akan melakukan majlis ta'lim setengah jam, ya, kita berbicara tentang jannah, tentang nar, ya, dan yang lain. Insyaallah ta'ala untuk menghilangkan apa, kejenuhan. Kemudian ada yang perlu ditanyakan? Nah, tadi ditanyakan boleh enggak makan-makan, ya? Ya, jawabannya boleh. Nah, di sana banyak orang jualan katanya. Nah, iya, ada yang cerita, ada yang jualan bakso, ada. Benar. Kalau di kangen di Makkah itu pas pelaksanaan haji apa, ada yang jual bakso, nasi goreng, macam-macam. Nah, tapi hati-hati, iya, hati-hati, jangan memakan makanan yang berlebihan atau berbahaya. Nah, yang kelima, disunnahkan ketika memasuki Al-Masjidil Haram untuk memulai dengan kaki kanan dan membaca doa Allahumma salli ala Muhammad, bismillah Allahumma ftah li abwab rahmatik. Ya, ini sebenarnya untuk setiap masjid, ya. Sunnah ini untuk setiap masjid, tapi jangan lupa di Masjidil Haram. Nah, ini termasuk sunnah. Orang yang memperhatikan masalah seperti ini, perkara-perkara yang sunnah ini, akan membentuk jiwa dia untuk disiplin, ya, untuk lebih khusyuk, ya, memperhatikan perkara yang sunnah ini walaupun kadang-kadang remeh kan, ya. Kita masuk Masjidil Haram apalagi rame itu. Wah, orang penuh seperti itu. Kadang-kadang kita lupa untuk berdoa kepada Allah di saat masuk masjid. Padahal itu bimbingan Nabi. Lah, seorang yang berusaha menjaga sunnah-sunnah ini yang mustahab itu akan terbimbing dia menjadi orang yang disiplin. Kemudian dia akan lebih khusyuk. Ketika masuk masjid ingat dia sama Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ftah li abwab rahmatik, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ketika mulai melihat Ka'bah mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam. ini telah datang atsar yang sahih dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika masuk ke Masjid Al-Haram kemudian berjalan terus sampai terlihat apa? Ka'bah. Begitu terlihat Ka'bah, disunnahkan untuk mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bissalam. Nah, cukup ini aja sudah, enggak perlu ditambah. Biasanya kalau orang awam ditambah wa ilaika ya'udus salam, nah, ya dzal jalali wal ikram, ditambah lagi macam-macam, pokoknya yang sajaknya itu pas sama dengan ini salam, nah, ikram. Nah, itu paling asik orang-orang awam nambah-nambah. Nah, jadi hakala cukup dengan apa yang tertera ini. Yang ketujuh, yang mustahab adalah melakukan tawaf kudum, tawaf kedatangan. Sebenarnya tawaf kedatangan ini bagi yang hajinya tamattu, dan kita adalah haji yang tamattu yang kita lakukan, itu sudah termasuk tawaf umrohnya itu, sehingga enggak perlu melakukan tawaf kudum lagi. Nah, sudah termasuk tawaf umroh. Jadi pelaksanaan haji kita nanti insyaallah kita langsung ke mana ini nanti? Ke Makkah, bukan ke Madinah. Nah, turun di Bandara Jeddah, kemudian menuju ke Makkah. Setelah kita menaruh barang di penginapan, maka langsung kita melakukan apa? Umroh. Nah, tawaf kudumnya sudah cukup dengan tawaf umroh. Yang kedelapan, melakukan al-ittiba. Bukan ittiba ya, tapi al-ittiba pakai fa. Pada saat tawaf al-qudum saja, bukan pada tawaf-tawaf yang lainnya. Apa itu al-ittiba? Yaitu melilitkan kain ihram ke bagian pundak kiri dan membiarkan pundak kanan terbuka melewati bagian bawah ketiak kanannya. Sudah kita ajarkan ini bagaimana cara pemasangan ihram untuk melakukan al-istibar. Nah, jadi barakallahu fikum, ini hanya dilakukan pada tawaf apa? Kudum saja atau tawaf umrah. Ya. Tapi pada tawaf ifadah yang rukun sekalipun tidak disunnahkan membuka itu. Kalau orang awam sejak dari mikot sudah gitu. Orang-orang awam mulai dari mikot sudah pakai ihramnya seperti itu, dengan posisi bahu pundak kanannya terbuka. Nah, itu enggak benar. Rasulullah melakukan hal itu hanya ketika hendak tawaf, itu pun tawaf apa saja? Tawaf qudum saja. Tawaf ifadah, tawaf wada tidak dilakukan oleh Rasulullah. Al-ittiba itu pada putaran keberapa, Miqdad? Dilakukannya. Al-ittiba itu dilakukan pada putaran keberapa? Sampai ke putaran berapa? Hah? Dari awal. Nah, Abu Lukman. Fikri. Nah, alhamdulillah. Dari awal sampai akhir. Yang 1 sampai 3 itu apa? Dari putaran pertama sampai putaran ketiga. Ar-ramal. Ya, ini berjalan agak cepat ya. Nah, putaran pertama sampai ketiga. Kalau bisa. Yang ke-8 al-tiba sudah. Yang ke-9, melakukan ar-ramal. Ya, ini tadi. Apa ar-ramal? Berjalan cepat dengan langkah-langkah pendek. Ya, bukan berjalan cepat dengan langkah yang besar, enggak. Jalan cepat tapi agak pendek. Ini dinamakan ar-ramal. Nah, dalam 3 putaran pertama ini mustahab hukumnya. Artinya kalau dia tidak melakukan ramal, tawafnya sah enggak soleh? Sah ya. Apalagi di saat haji, ramal itu sulit sekali. Beda dengan umroh-umroh biasa. Jangankan haji, umroh di waktu bulan Ramadan sudah sulit bagi seorang melakukan ramal karena penuhnya orang. Sehingga jangan memaksakan diri melakukan ar-ramal hingga akhirnya menyakiti orang, sama orang akhirnya disikut, akhirnya kita balas mencaci mencaci dia, akhirnya kita jatuh pada pelanggaran. Al-hajju ashhurum ma'lumatun, faman hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj, kata Allah. Nah, ini penting. Hati-hati, kadang-kadang di haji itu sangat gampang kita jatuh pada jidal. Nah, maunya menasehatin orang, ya, ada orang beliau, anu pak, maaf pak, itu sebenarnya bapak jangan melakukan itu, nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Biasanya si pak hajinya yang bilang, loh nggak boleh pak. Nah, iya siapa yang bilang? Biasanya, loh dibilang, kasih tahu kok. Ini mulai sudah, suara sudah mulai naik. Nah, sudah jangan. Kalau dia diingatkan sekali nggak mau, ya sudah selesai kewajiban kita. Ya, jangan dipaksakan untuk itu, ada yang sampai tari-tarian itu. Nah, tari-tarian. Nah, karena masalah seperti ini, hati-hati, jangan terpancing untuk melakukan apa? Jidal. Nah, kemudian di situ saya sebutkan sebuah hadis nasihat dari Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Kepada Umar ibn Khattab, Rasulullah menyatakan, ya Umar, innaka rajulun qawi, wahai Umar, sesungguhnya engkau adalah orang yang kuat. Fala tu'zi adh-dha'ifa, maka janganlah engkau mengganggu orang yang lemah. Wa idza aradta istilam al-hajar fa in khalaka laka fastalimhu, fa in khala laka fastalimhu, wa illa fastaqbilhu wa kabbir. Jika engkau hendak memegang, menyentuh Hajarul Aswad dalam keadaan ada kesempatan bagimu lengan, silakan pegang, ya, karena itu sunnah. Tapi kalau tidak, maka jangan kau lakukan yang seperti itu. Cukup hanya sekedar menghadap ke Hajarul Aswad dengan mengucapkan apa? Allahu Akbar. Dan itu nanti akan disebutkan pada poin berikutnya. Intinya bahwa semua itu harus dilakukan tanpa harus menyakiti saudara kita muslim yang lainnya. Yang ke-10, di antara perkara yang mustahab dilakukan, mencium Al-Hajarul Aswad jika memungkinkan, tanpa mengganggu atau menyakiti jamaah haji yang lainnya. Kalau tidak memungkinkan, cukup dengan menyentuhnya, ya, cukup dengan menyentuh begini dengan tangan, kemudian mencium tangannya. Jadi setelah menyentuh begini, disunahkan untuk kita mencium tangan begini. Nah, ini apa namanya, bukan dicium begini ya, tapi di, apa namanya, dikecup ya. Ini sunnahnya. Kalau ini dicium, nah, bukan begitu. Tapi sunnahnya pegang ini aja. Jika tidak mampu, dan nampaknya nggak mampu memang kita, ya, itu disunahkan, dinyatakan di sini cukup dengan apa? Memberikan isyarat dengan lambaian tangan, ya, tanpa mengecup tangannya. Jadi tanpa ini enggak, cukup begini, Allahu Akbar. Nah, nanti antum akan menyaksikan di sana macam-macam orang. Ada yang tangan dua sampai begini. Nah, ya. Macam-macam orang, baik orang Indonesia maupun Pakistan, Bangladesh, Iran. Sak macamnya orang dan berbagai macam pelanggaran dan bid'ah terjadi di sana. Aneh. Makanya jangan ini Umar Ma'ruf nahi mungkar, jangan sudah. Enggak bisa itu sudah doktrin. Bisa ribut kita di hadapan Ka'bah. Nah, sudah biarkan jalan aja terus. Nah, ya, karena mengingkari kemungkaran dengan syarat apa? Tidak mendatangkan kemungkaran, ya, yang lebih besar atau setara, jangan. Nah, jadi itu semua adalah mustahab hukumnya. Hatta menghadap, nampaknya juga sulit kadang-kadang. Sudah kita bahas bahwa sunnahnya itu kalau kita nggak mampu mencium, nggak mampu menyentuh, cukup dengan melambaikan tangan dengan menghadap ke Hajarul Aswad. Tapi karena putaran yang keras itu, kadang-kadang kita mau menghadap aja sudah nggak bisa, sudah menghadap sedikit berarti kan harus mengurangi kecepatan kita, dari belakang kita ditabrak, maka hasilnya nggak baik. Sudah cukup bas gini, Allahu Akbar. Begitu sampai di Hajarul Aswad lagi, Allahu Akbar. Terus begitu. Nah, kemudian yang ke-11, menyentuh Ar-Ruknul Yamani tanpa menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menyentuh, maka tidak disunnahkan untuk berisyarat dengan lambaian tangan. Nah, ini juga banyak kesalahan di sini. Selain Hajarul Aswad, yang disunnahkan untuk menyentuh adalah Ar-Ruknul Yamani. Tetapi dia disunahkan untuk mencium. Di sana banyak orang awam sampai mencium Ar-Ruknul Yamani. Kalau enggak mampu menyentuh, berbeda dengan Hajarul Aswad. Enggak perlu untuk melambaikan tangan. Terus saja putar. Nah. Jadi kalau ini hukum jamari, ya. Begitu sampai sini mau nyentuh enggak bisa, sudah enggak perlu. Lewat saja. Nah. Ada yang mau disampaikan? Atau ditanyakan foto. Dikir robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, dan akan kita sebutkan pada poin ke-13. Nah, ke-12 banyak berzikir dan berdoa di waktu tawaf. Nah, di waktu tawaf ini banyak berzikir yang kita mampu, beristighfar. Itu nanti di sana macam-macamnya orang. Ada berzikirnya dengan rombongan, ada pimpinannya. Jadi tawaf, ada pimpinannya baca begini. Allahumma, di belakangnya ada 50 orang. Allahumma. Nah. Ya. Zikir rame-rame. Nah. Ini terjadi di sana. Lah, di saat seperti ini kita hanya disunnahkan berzikir. Subhanallah, alhamdulillah. Atau talbiyah labbaik, Allahumma labbaik. Nah. Ataupun yang lainnya istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini yang disunnahkan. Ke-13, ketika berada di antara Ar-Ruknul Yamani dan Al-Hajarul Aswad, mengucapkan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini diucapkan setiap tawaf, apa, setiap putaran. Setiap putaran sekali. Jadi kalau ini apa namanya? Hajarul Aswad, ya. Sebelumnya adalah Ruknul Yamani. Jadi putaran itu kan gini ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sebelum Hajarul Aswad itu Ruknul Yamani. Dari. Nah, antara Ruknul Yamani dengan Hajarul Aswad ini disunnahkan kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Hukumnya apa ini? Mustahab. Ada sebagian orang karena merasa lupa tadi enggak baca Rabbana atina fid dunya hasanah di saat Ruknul Yamani dan Hajarul Aswad, dihitung gagal putarannya, sehingga bisa putaran 8 kali putaran dia tawaf atau 9 karena dianggap gagal. Nah, keliru dia. Padahal itu hukumnya apa? Mustahab. Nah, kalau lupa enggak perlu diulangi, enggak perlu bayar dam, enggak perlu ini, enggak. Mustahab saja. Diucapkan setiap kali putaran melewati daerah ini. Dan dibacanya sekali, hati-hati, karena kadang-kadang kalau kita nggak mampu dan nampaknya kita nggak akan atau sulit untuk melewat apa tawaf dalam radius 10 meter dari Ka'bah, sulit nampaknya. Kemungkinan bisa kita tawaf agak jauh. Lah, perjalanan dari Ruknul Yamani sampai Hajarul Aswad ini jalannya jauh. Lalu bagaimana dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah? Apa boleh lebih dari sekali? Jawabannya tidak. Cukup sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali saja. Selebihnya kembali lagi beristighfar, berzikir, nah, bertasbih, bertahmid. Nah, bisa dipahami insyaallah. Kalau dia tanya zikir, Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan karena amalan rukunnya mandi dan aswad. Boleh, tapi sebaiknya yang lainnya aja. Nah, masih banyak zikir yang lainnya. Boleh dengan bukan niatan apa? Karena sunnahnya. Doa ini di tempat lain masih banyak putarannya. Nah, milih yang lainnya. Nah, supaya enggak terkesan tercampur ya. Yang ke-14 berdoa di multazam. Apa itu multazam? Multazam adalah bagian dari Ka'bah yang posisinya berada di antara Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah. Jadi kalau ini tadi Hajarul Aswad, ya, Rukun Yamani, kemudian Hajarul Aswad, lah, di antara Hajarul Aswad dengan ini ada pintu Ka'bah. Nah, di sini nih. Enggak jauh jaraknya, paling 5 meter. Nah, jarak ini 5 meter ini kurang lebih lah ya. Saya enggak bisa memastikan berapa, tapi yang jelas antara Hajarul Aswad dengan pintu itu dinamakan multazam. Di tempat ini disunnahkan seseorang untuk berdiam sejenak melakukan doa sambil menempelkan dada, wajah dan kedua lengannya begini pada Multazam. Biasanya antum bisa menyaksikan di gambar Ka'bah ada orang begini, cuma kelewatan batas. Akhirnya sekeliling Ka'bah ini semua. Nah, tempelin semua nah begini. Nah, itu keliru. Tempatnya hanya di Multazam. Ya. Di sini doa sangat dikabulkan. Mudah-mudahan kita bisa. Iya. Kapan kita bisanya? Ya di hari-hari di selain waktu banyaknya orang tawaf. Nah, di selain itu. Ini di luar tawaf. Ini di waktu tawaf. Maksudnya di luar waktu tawaf ini apa? Tawaf wada, tawaf ifadah, di saat jamaah haji lagi berkumpul di situ. Kan ada waktu tawaf sunnah itu ya. Kita boleh masuk Masjidil Haram melakukan tawaf. Boleh, tawaf saja. Nah, ya di saat itu disunnahkan kita. Tapi kalau di waktu haji nampaknya memang berat. Tawaf juga berarti. Hah? Bagian daripada amalan tawaf nampaknya. Nah, mana belum pernah tahu atau seorang ulama menyatakan sunnah. Oh, habis misalkan sholat di Masjidil Haram tiba-tiba pergi ke Multazam hanya sekedar untuk begitu tanpa tawaf. Nah, nampaknya tidak. Karena itu mungkin bagian daripada amalan tawaf. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ke-15, setelah melakukan tawaf segera menuju ke makam Ibrahim dengan membaca ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, kemudian melakukan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Dan sudah kita jelaskan ini, pelaksanaan sholat 2 rakaat ini membaca pada rakaat pertama surat Qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat kedua surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Nah, ini hukumnya juga mustahab. Dilakukan di mana? Di belakang makam Ibrahim. Nah, makam Ibrahim berada pada posisi apa? Enggak, maksudnya ketika kita sholat. Kalau ini Ka'bah, kita di sini, di mana makam Ibrahim? Di sana. Nah, berarti di sini ya. Nah, ini makam Ibrahim berada di tengah posisinya. Disunnahkan melakukan sholat 2 rakaat dengan membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Pada ke-16, perlu diingatkan bahwa tidak ada doa maupun zikir khusus di saat tawaf selain yang telah disebutkan di atas. Apa yang telah disebutkan tadi? Membaca Rabbana atina fid dunya hasanah antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kemudian juga mengucapkan takbir Allahu Akbar di saat apa melambaikan tangan ke Hajarul Aswad. Ini doa-doa yang disunnahkan atau zikir yang disunnahkan di saat melakukan tawaf. Kenapa saya tegaskan seperti ini? Itu di beberapa buku manasik haji lainnya atau di kalangan orang awam itu ada buku-buku khusus doa di waktu tawaf, doa di waktu sa'i, ya, yang semuanya itu keluar dari bimbingan sunnah Rasulullah SAW dan memberatkan bagi jamaah haji. Bayangkan jamaah haji mau berangkat harus ngapal itu semua. Nah, kayak orang sekolah itu di tahfidz. Nah, terus itu ngapalkan. Bayangkan kalau jamaah haji, orang-orang di kampung pegang buku di rumahnya begini. Nah, Pak, mau haji. Nah, ngapalkan doa-doa itu. Kesian. Memberatkan dia. Walaupun dia bagus dia menghafalkan, tapi keyakinan bahwa itu adalah doa-doa khusus bagi tawaf, doa-doa khusus di saat di makam Ibrahim, doa-doa khusus di waktu sa'i, ini yang enggak ada. Kemudian yang ke-18, di antara perkara yang disunnahkan kembali menuju ke Al-Hajarul Aswad. Ini juga sunnah. Setelah selesai tawaf 7 kali, selesai, jangan kemudian kita meninggalkan Ka'bah untuk menuju ke Safa dan Marwah. Tapi kembali lagi kita ke posisi ini. Ke posisi apa? Al-Hajarul Aswad. kembali untuk mengucapkan apa? Salam terhadap Hajarul Aswad. Disebutkan bahwa kejadian ini dilakukan setelah minum air zam-zam. Setelah tawaf 7 kali, tet selesai, maka kita menuju kemana? Sumur zam-zam yang enggak jauh dari sini, ya. Kemudian sebelum kita menuju Safa, kita mengucapkan Allahu Akbar, ya, mengisyarahkan kepada Al-Hajar Aswad. Itu sunnah. Nah, tapi hati-hati di saat kita dari sumur zam-zam di sini atau di sini posisinya, untuk kembali ke sini jangan putar jangan potong kompas balik lagi, jangan. Nah, kecuali di hari-hari biasa mungkin, hanya saja kalau di waktu haji dia harus mengikuti putaran ini. Nah, mengikuti putaran juga begitu juga kalau mau keluar, kalau pas kebetulan ada yang tawafnya di sini radius 10, 20, 30 meter dari Ka'bah, kemudian dia mau apa? Selesai mau keluar ke sumur zam-zam, jangan seenaknya istilahnya lenggang nganggung terus nyebrang ini, nggak bisa, tabrak dia, bisa diinjek-injek sama orang. Jadi dia ngikutin harus tek tek tek tek tek tek keluar, keluar sampai ke sumur zam-zam. Nah, ini penting juga untuk diketahui, kadang-kadang dianggap remeh tapi repot. Kalau sampai pada tawaf pertama aja dia sudah cedera, bahaya dia, nggak bisa wukuf nanti. Nah, yang berikutnya adalah setelah itu kita menuju kemana? Ke bukit Safa, sambil membaca ayat Inna Safa wal Marwata min Syi'airillah. Ada yang menyatakan sampai di sini di kalangan ulama ayatnya yang dibaca, ada yang menyatakan lanjut. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun 'alim. Ini adalah berdasarkan tarjih Syekh Al-Albani. Kalau Syekh Al-Albani menyebutkan semuanya ayat ini, artinya dibaca lengkap. Tapi sebagian ulama menyatakan cukup sampai Inna Safa wal Marwata min sya'illah. Silakan untuk pilih. Dapat hukumnya mustahab saja, ya kita laksanakan. Bagi yang hafal, sebaiknya saya menyarankan baca semua, karena masalahnya khilaf, sulit untuk ditentukan, ya. Ana pribadi lebih cenderung kepada fatwa Syekh Al-Albani dalam masalah ini, baca semuanya. Bagi yang berat karena enggak hafal, ya, kemarin sudah hafal tapi kena desek-desekan orang akhirnya lupa. Akhirnya baca cukup Inna Safa wal Marwata min Syairillah, sudah cukup. Nah, kemudian mengatakan Nabda'u bima bada Allahu bih. Ini ucapan diucapkan setelah membaca ayat Inna Safa wal Marwah. Kapan dibaca ayat ini? Ketika menuju bukit Safa, sudah mau naik itu Safa, ya, keluar dari Masjidil Haram, ya, mau menuju ke Sa'i, Bukit Safa. Begitu mau naik, nah itu dibaca ayat ini. Kemudian zikir yang berikutnya di Safa, masih bagian-bagian nomor 19 di halaman ke-26, kita mengucapkan apa? Doa La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda, la syarika lah, anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Nah, ini di apa? Doa. Mengucapkan la ilaha illallah, kemudian takbir 3 kali, ya. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya pikir ini kita semua hafal sudah. Nah, kemudian dilanjutkan la ilaha illallah wahda, la syarika lah, anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Nah, nampaknya kita sudah melewati waktu. Nah, mungkin ini ad-darsul awal, kajian pertama, ya, katanya orang yang keren, sesi pertama, ya, Tapi bahasa lebih bagusnya ad-darsul awwal. Pelajaran pertama sudah selesai. Selebihnya saya kembalikan kepada al-akh panitia. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.